Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, wa bil khusus para talabah, santri, para pejuang ilmu di Ma'had Darussalam di Masjid Ibnu Taimiyah Sanggrahan Grogol Sukoharjo rahimakumullah. Malam ini kita dipertemukan untuk edisi yang kedua membaca kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membaca pengantar, dan pengantar yang diberikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu pengantar yang luar biasa. Meskipun sangat mungkin beliau itu juga menukil dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dikarenakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat sangat intens untuk membaca dan mengkaji kitab-kitab Syekhul Islam Ibnul Taimiyah dan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Namun apa yang beliau pilih sebagai pengantar itu juga menunjukkan kualitas dan kemapanan aspek ilmiah rahimahullah. Baik, kita lanjutkan malam hari ini. Qala rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Betul ya? Ya. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, inilah pola atau metode yang selalu beliau pergunakan di dalam menulis, menyampaikan ceramah. Kemudian metode ini ditiru oleh banyak ulama kita, yaitu selalu dan tidak bosan-bosan menyertakan doa-doa kebaikan kepada para pembaca maupun pendengar. Termasuk di sini, arsyadakallahu li ta'ati. Ini kan doa kebaikan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita semua didoakan mudah-mudahan mendapat petunjuk agar bisa taat selalu kepada Allah Azza wa Jalla. I'lam artinya ketahuilah, mudah-mudahan Allah melimpahkan petunjuk untukmu agar selalu taat. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini udah mulai masuk inti. Kalau sebelumnya adalah pengantar atau pembuka, mulai dari paragraf ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab masuk ke inti pembahasan bahwa al-hanifiyah millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah, keyakinan hanifiyah, yaitu millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan semua bentuk ibadah dan pelaksanaan agama untuknya saja. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim ini menjadi kalau dibilang isu boleh juga, atau barang jualan yang dipilih berbagai macam kelompok dan pemahaman untuk mencari pengikut, memuaskan keinginan, meraih tendensi-tendensi duniawi. Pokoknya berlindung di balik slogan ini ajaran Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahim itu alaihissalam adalah sosok yang sangat dihormati oleh siapapun, terutama di kalangan agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, ya lebih-lebih kaum muslimin. Dulu sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan kaum musyrikin, orang-orang musyrik itu juga berlindung di balik nama Ibrahim. Orang-orang Mekah, ya, kaum Quraisy, selalu saja kita ini keturunannya Ibrahim, kita keturunannya Ibrahim, untuk membenarkan berbagai macam praktek dan ritual-ritual yang mereka lakukan. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ritual-ritual dan apa praktek-praktek yang mereka lakukan itu. Karena jelas banyak ritual dan praktek yang mereka lakukan itu adalah ritual-ritual kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam wa ma kana minal musyrikin. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu sekali-kali bukan musyrik. Kenapa Allah mempertegas dalam Al-Qur'an, wa ma kana minal musyrikin? Ibrahim itu bukan seorang yang musyrik, karena nama beliau itu dibawa-bawa. Nama Ibrahim itu diseret-seret sama mereka. Wah, ini peninggalan Ibrahim. Ini ajaran nenek moyang kita. Kaum musyrikin itu membawa-bawa nama Ibrahim alaihissalam. Kaum Yahudi sampai hari ini. Sampai hari ini. Untuk apa? Melegitimasi dan menyatakan atau mensahkan semua program-program mereka itu lagi-lagi atas nama Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Nasrani juga sama. Mereka juga sangat memuliakan dan mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun ya pada prakteknya justru yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim itu Allah berfirman tentang beliau dalam surat An-Nahl ayat 132, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anittabi' millat Ibrahim hanifa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim yang mana? Pastinya adalah millat Ibrahim hanifan. Ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif itu lurus, tidak menyimpang, tidak menyerong. Hanif itu artinya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab didefinisikan, hanifan itu adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, mari kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam semua hal yang terkait dengan tauhidullahi azza wajalla. Jadi hari-hari ini kan hari-hari Ibrahim gitu. Apalagi nanti pada puncaknya tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu sudah harinya Ibrahim alaihissalam. Hari-hari ini juga, tapi puncaknya tanggal 10 ketika umat Islam di semua tempat dan di seluruh wilayah itu berkurban. Berkurban itu sebenarnya mengikuti siapa? Ya mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang mengatakan kepada putra kandungnya Ismail, "Inni arafil manami anni atqahuka fanzur madza tara." Anakku, sungguh saya bermimpi menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Ya, anaknya yaitu Ismail alaihissalam tokoh muda yang harus kita tiru kalau kita masih muda atau memang masih apa merasa muda. Ya, Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu yang harus kita tiru. Memang ibadah selalu di nomor satu. Yaitulah tauhid, itulah Islam, dan itulah ajaran para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca itu secara lengkap, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu kan disebutkan berulang-ulang. Bahkan kalau dihitung itu sampai 69 kali nama Ibrahim disebut, di 15 juz berbeda. Artinya kalau kita buat rata-rata, tiap dua juz selalu ada nama Ibrahim. Kalau dibuat rata-rata jumlah surat itu 100 berapa? Hah? 114. Ada di berapa surat? Tersebar di sekitar 35 surat kalau tidak salah ingat. Tapi kalau dilihat dari angka 69 dibagi aja, ya per berapa surat nama beliau disebut itu. Artinya banyak loh diulang-ulang itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam kalau kita baca kisahnya bukan cuma tentang nyembelihnya itu. Memang betul itu puncak-puncaknya ibadah. Tapi kan kisah-kisah yang lain juga harus kita ketahui. Untuk melaksanakan perintah Allah, anittabi millata Ibrahim hanifan, ikuti ajaran Ibrahim yang lurus itu. Contohnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, lam yakdzib Ibrahimu illa thalatha kadzabat. Ibrahim itu tidak berdusta kecuali 3 kali saja. Itu kalau dengan pengertian dusta. Padahal yang beliau lakukan waktu itu bukan berdusta murni, bukan. Bukan terus benar-benar berbohong juga bukan. Bayangkan gitu. Lah kita berapa kali udah direncana demi sengaja bahkan. Bahkan dusta ditutup dengan dusta. Bohong ditambah lagi disusul dengan kebohongan. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim mengatakan apa? Santri ini. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kok dibilang lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa talata kadzabati. Ibrahim itu tidak berbohong kecuali 3 kali. Padahal itu sebenarnya tidak bohong juga loh. Yang pertama ketika beliau mengatakan apa? Ini saqim. Ketika Nabi Ibrahim itu diajak oleh masyarakatnya untuk merayakan ritual kesyirikan, Nabi Ibrahim kan menolak untuk ikut berhari raya. Kenapa? Ibrahim mengatakan ini saqim, wah saya sedang sakit. Padahal yang dimaukan oleh Nabi Ibrahim bukan sakit seperti yang dipahami oleh mereka yang mendengar, tapi sakit di situ ya kata para ulama ya sakit-sakit hati lah. Ya. Kenapa kok makhluk selain Allah itu disembah-sembah? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka menangkap Nabi Ibrahim dengan tuduhan Ibrahimlah yang menghancurkan dan merusak patung-patung di aula milik mereka itu, Nabi Ibrahim kan mengatakan tanya kepada yang besar ini kan, hadza kabiruhum, tanya dia sama yang paling gede patung yang paling besar in kanu yang tikun, itu kalau mereka bisa ngomong loh. Para ulama mengatakan yang di masjid itu kalau mereka bisa ngomong gitu, ada syarat di situ. Lagi pula itu cara Nabi Ibrahim untuk membungkam lawan, untuk menyadarkan mereka bahwa ini nggak bisa ngomong, ini nggak bisa berbuat apa-apa. Maksud dan tujuan Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim ingin menyampaikan pesan kepada mereka bahwa ini patung yang paling besar marah-marah. Begitu. Dalam tafsir As-Sa'di dan yang lain disebutkan, ini patung yang paling besar itu marah-marah. Tidak mau ada patung-patung lain yang ukurannya lebih kecil kok ikut-ikutan disembah. Maunya yang patung besar itu aja yang disembah. Marah dia. Yang ikut-ikut dihancurin semua sama si patung yang paling gede ini. Kan mereka bilang, iya ya. Dan akhirnya tertunduk mereka. Gak bisa bilang apa-apa. Kata mereka, Kamu tahu sendiri, memang mereka nggak bisa ngomong. Laqad alimta anna haula'i ma yantiqun. Memang mereka nggak bisa ngomong. Lah ya itu. Kan bisa ngomong mereka. Maksudnya di situ. Kemudian yang ketiga apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah lewat suatu negeri, di situ ada raja yang zalim. Ada informasi berita kalau si raja itu mata perempuan, mata keranjang. Padahal istri Nabi Ibrahim waktu itu cantik. Ibunda Sarah alaihissalam. Maka supaya tidak dirampas, tidak diambil secara paksa, supaya Nabi Ibrahim itu juga tidak di apa, tidak diperlakukan dengan zalim, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Sarah waktu itu, nanti kalau kamu ditanya kamu siapa, bilang saja annaki ukhti, bilang saja saya saudara perempuannya. Maksudnya, bukankah kamu itu saudara seperempuanku dalam Islam? Karena di dunia ini saya tidak tahu ada yang Islam selain saya dan kamu, kata Ibrahim. Betul. Ada yang lapor, sampaikan ke raja, raja kemudian memerintahkan supaya mereka berdua dibawa. Kalau misalkan Nabi Ibrahim mengaku saya suaminya, oh sudah habis itu. Tapi kalau mengaku sebagai saudaranya, entah kakak atau adiknya, nanti kan dihormati. Karena si raja kan ingin perempuan. Wah ini calon kakak ipar nih, kan gitu. Atau wah ini calon adik ipar nih. Tapi kalau ngakunya suami, saingan. Lalu itu tiga kejadian yang Nabi Muhammad AS memberitakan Lam yakdzib Ibrahimu AS illa thalatha kadzabatin. Ibrahim itu tidak berbohong kecuali tiga kali kesempatan itu. Padahal kalau kita teliti tadi, enggak bohong beneran gitu. Kalau kita biasa mendengar dalam istilah itu sebagai tauriah saja. Itu saja sudah membuat Nabi Ibrahim takutnya luar biasa. Pada saat di pada mahsyar nanti, umat manusia rame-rame bersama-sama mendatangi para nabi dan para rasul, meminta mereka untuk memohonkan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, dari Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Nuh, dan seterusnya sampai di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan mengatakan, nafsi-nafsi, kok ngurusi kalian, saya aja mikir diri sendiri. Nafsi, saya mikirkan diri sendiri, saya itu punya dosa. Saya itu berbohong dulu. Coba kamu temui Musa yang pernah berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad berikan syafaat. Itu hadis yang panjang. Tapi yang saya maksud di sini, barakallahu fiikum, perintah dari Allah anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus itu. Wa ma kana minal musyrikin, ya kita ikuti secara totalitas dalam hal apa? Al-Hanifiyah. Dalam hal Al-Hanifiyah. Di hati Ibrahim tidak ada secuil pun ruang untuk cinta yang lain. Enggak ada. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Satu ruang pun itu enggak ada. Mau diukur dengan ukuran ruang yang paling kecil yang kita ketahui. Enggak ada istilah dan kamus itu di dalam hati Nabi Ibrahim. Makanya beliau punya kedudukan yang sangat tinggi, Al-Khullah namanya, tingkatan cinta yang paling puncak. Makanya beliau disebut dengan Khalilullah atau juga dengan Khalilurrah, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Gak ada cinta yang lain. Semuanya pokoknya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya untuk Allah semua. Kalau sudah untuk Allah semua, kan akhirnya yang lain itu ringan, gampang. Ya nggak mudah tersinggung, nggak gampang marah, ya pasti orangnya dermawan, tidak akan menyakiti, semangat dalam beribadah, ya sabar dalam thalabul ilmi, semua pemaaf, ya pasti pemberani, karena semua tadi itu ketika ditimbang dengan cintanya kepada Allah, ya nggak ngangkat, tetap cinta Allah itu yang paling berat, takaran dan nilainya itu. Nabi Ibrahim berpisah dengan orang tua kandungnya, meninggalkan kampung halamannya di Irak, kemudian pindah ke negeri Syam. Ya. Demi cintanya kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim bawa istrinya dan anak yang masih bayi dari Syam ke tempat yang sunyi, lembah yang sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia sama sekali, yang kemudian sekarang kita kenal sebagai kota Mekah. masih bayi loh anaknya Ismail waktu itu. Gak, tapi itu perintah dari Allah, nggak ada beratnya sedikit pun, nggak ada tanda tanya atau kebimbangan, tanpa ragu dibawa ke sana. Masih bayi, cuma minuman secukupnya, kurma satu keranjang kecil. Nabi Ibrahim sudah sampai di sana, terus langsung pulang kembali ke negeri Syam. Istrinya ngejar Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Nggak noleh sedikit pun ke belakang. Allahu amaraka bihadha. Memangnya Allah yang merintahkan kamu seperti ini. Waktu itu Ibunda Hajar alaihissalam sadar. Oh, sudah. Memang Allah yang merintahkan. Idzan la yudayyi'un Allah. Nggak mungkin Allah sia-siakan kita. Nah itu yang disebut dengan tauhid. Itu dimaksud dengan hanifiyah. Ketika semuanya itu diserahkan, dipasrahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keyakinan Allah tidak akan menyia-nyiakan, enggak mungkin. Apalagi setelah Ismail alaihissalam menginjak usia remaja sudah tidak lagi menyusahkan orang tua karena semua-semua dilakukan sendiri mandiri, bahkan Ismail sudah bisa membantu dan memberi manfaat untuk orang tuanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan as-sa'ya di sini adalah usia remaja yang sedang puncak-puncak menyenangkan bagi orang tua. Kenapa? Sudah tidak lagi tergantung dan tidak menyusahkan orang tua, bahkan sudah bisa membantu orang tua. Dapat perintah sembelih. As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, inna hadzal huwal bala'ul mubin. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail falamma aslama wa tallahu lil jabin, sudah berserah diri dua-duanya, betul-betul ikhlas tulus, tidak ada berat. Enggak ada pikiran ke sana dan kemari. Pokoknya sudah diletakkan, dibaringkan, pisau sudah menyentuh leher, tapi wajah dipalingkan ke bawah karena Nabi Ibrahim enggak ingin melihat wajah anaknya secara langsung ketika proses menyembelih itu. Sudah tinggal imrar sikin. Gak ada yang tersisa kecuali tiga perut gitu aja. Allah berfirman, wa nadainahu an ya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kan berikutnya Allah berfirman, inna hadzal huwal bala'ul mubin. Ini ujian, betul-betul ujian. As-Sa'di menjelaskan kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu sudah diangkat sebagai kekasih Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh memberikan cinta yang lain. Di dalam hati beliau semua-semuanya itu harus untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Ismail lahir, tumbuh menjadi remaja, ada cinta yang lain di dalam hati Ibrahim. Jadi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki ada cinta yang lain di hati Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim disuruh sembelih. Hilangkan cinta itu. Dan Nabi Ibrahim memilih cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Ibrahim memilih cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya sudah enggak perlu disembelih lagi. Kenapa? Tanpa disembelih pun, saya ulangi, tanpa disembelih pun Nabi Ibrahim sudah menegaskan kemurnian cintanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu tafsir dari As-Sa'di rahimahullah. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, ajaran Al-Hanifiyah, ajaran Ibrahim alaihissalam adalah beribadah itu hanya kepada Allah saja. Ya. Dalam semua bentuk ibadah, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit tahara. Kalau kamu sudah mengerti bahwa Allah menciptakanmu untuk ibadah, maka ketahuilah bahwa ibadah belum dikatakan ibadah kecuali berdasarkan tauhid. Sama dengan sholat. Sholat itu walaupun sudah melakukan gerakan-gerakan, mengangkat kedua tangan, rukuk sujud, membaca Al-Fatihah surat dan yang lainnya. Tapi kalau sebelumnya tidak bersuci, ya itu bukan salat namanya. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma tahara. Salat itu belum dikatakan salat kalau tidak bersuci sebelumnya. Maka kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ibadah kalau sudah dinodai syirik, ibadahnya rusak. Enggak berarti, percuma, sia-sia. Sama halnya kal hadat idza dakhala fi tahara. Sama juga dengan orang yang sudah bersuci tapi mengalami hadat. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, apalagi hadatnya hadat akbar. Ya percuma. Status suci sebelumnya itu enggak lagi berlaku. Kalau dia wudu, wudunya batal. Ibadah juga seperti itu. Ibadah itu dianalogikan dengan sholat. Kenapa? Kalau sholat kan kita semua sepakat. Ahli syirik pun, itu kalau dikasih perumpamaan sholat, dia ngerti, dia paham. Bapak tahu sholat? Ya. Kalau orang sholat nggak bersuci, sah nggak sholat? Ya enggak. Pasti jawaban begitu. Ibadah juga sama, Pak. Ibadah itu kalau nggak pakai tauhid, ya ibadahnya nggak sah. Pertanyaan berikutnya, orang yang sudah suci ini, wudhu, terus kentut, gitu, buang angin. Batal nggak bersucinya? Yo batal. Ibadah juga sama, Pak. Ibadah itu kalau ada kesyirikan, ya berarti ibadahnya batal juga. Kenapa kok? Contohnya sholat. Sekali lagi, karena memang tentang fikih sholat, semua orang bisa paham dan bisa menerima. Oleh sebab itu jangan coba-coba untuk melakukan kesyirikan. Enggak boleh dekat-dekat ke sana. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu memberi contoh dan mengajarkan kepada kita agar selalu takut, jangan pernah merasa aman dari dosa kesyirikan. Enggak pernah terbayang oleh siapapun, saya kira juga termasuk kita. Enggak akan terbayang itu Nabi Ibrahim kok menyembah patung dan tuhan. Terbayang enggak? Enggak mungkin terbayang. Wong Nabi Ibrahim itu yang menyuarakan tauhid di zaman itu sendiri lagi. Sendiri loh, enggak ada yang lain. Beliau yang berani melawan kekuasaan apa kesyirikan waktu itu sendiri, dihancurkan semua patung-patung itu. Sampai kemudian ditangkap, dibakar. Pertanyaannya sekarang, terbayang enggak? Atau mungkin enggak? Itu aja udah. Mungkin enggak Nabi Ibrahim itu menyembah patung? Jawabannya ya, enggak mungkin. Gitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mau kemungkinan seperti apa? Enggak masuk kemungkinan itu. Lawan Nabi Ibrahim itu yang paling terdepan menentang peribadatan kepada patung-patung dan berhala-berhala itu kok sampai apa dijauhi masyarakatnya, dibenci orang tuanya, sampai kemudian berpindah ke lain negeri. Sampai ditangkap, mau dihukum mati. Sudah seperti itu semua dilalui, kok kemudian Nabi Ibrahim menyembah patung dan berhala? Itu kan enggak mungkin. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim itu mengajarkan untuk kita, walaupun menurut kita enggak mungkin. Siapa yang berani menjamin? Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya anna udal asnam. Ya Allah, jauhkan aku. Jauhkan anak-anak keturunanku dari perilaku dan perbuatan menyembah patung. Beliau berdoa bukan hanya, ya Allah jauhkan anak-anak keturunanku, bukan. Tapi beliau juga menyebut dirinya sendiri, wajnubni, jauhkan aku. Bayangkan itu. Ibrahim alaihissalam itulah yang memperjuangkan tauhid, menghancurkan patung-patung itu. Sampai semua resiko udah dialami dan dijalani. Nggak mungkin Nabi Ibrahim menyembah patung, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah, jangan sampai saya dan anak-anak turun menyembah patung. Lah terus kita siapa yang menjamin itu? Kita nggak pernah melakukan secuil apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semakin baik kualitas tauhid seseorang, pasti dia akan semakin takut terjerumus dalam kesyirikan. Tapi kalau sudah ada yang merasa nggak mungkinlah saya syirik, mana ada. Itu malah menandakan kualitas tauhidnya itu rendah. Dalam kamus orang bertauhid, semakin tinggi tauhid seseorang, dia semakin takut terjatuh di dalam kesyirikan. Kata beliau rahimahullah, fa idza arafta anna syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina billah, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Kalau kamu sudah mengerti bahwa kesyirikan itu kalau sudah masuk menyelusup dalam ibadah, ibadahnya itu rusak, batal dan sia-sia, pelakunya kekal di neraka. Seharusnya kamu sadar, kata Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul. Seharusnya kamu sadar bahwa hal terpenting untuk kita pelajari adalah tauhid. Mau kaya sekaya apapun, mau tinggi jabatannya, mau pinter seperti apa, ya sia-sia kan, percuma. Buat apa harta itu, untuk apa jabatan dan pintaran itu, untuk apa kalau ternyata na'udzubillah ujung-ujungnya masuk neraka juga, kekal lagi ancamannya. Apa nyari, apa yang mau diharapkan, apa yang mau diharapkan? Makanya harus dipertimbangkan itu. Oh, saya pengen kaya, saya pengen pinter, saya pengen ya statusnya naik lah, saya inginnya dapat istri yang cantik, saya pengen punya anak yang banyak, saya mau belajar tinggi-tinggi. Ya itu keinginan yang manusiawi. Tapi harus dipertimbangkan juga, resikonya ada nggak? Resiko terhadap kesyirikan itu. Ingin belajar tinggi-tinggi, tapi ternyata kurikulumnya kurikulum kesyirikan. Janganlah. Ingin punya jabatan yang tinggi, tapi nanti lingkungannya, lingkungan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jangan juga lah. Ingin istri cantik dan segala macam, tapi ternyata beda agama. Ya buat apa? Kita tidak mengatakan mending miskin, yang penting bertauhid, enggak juga kok. Enggak. Yang penting bertauhidnya. Kaya miskin itu bukan penentu. Mau dibilang apa, dinilai bagaimana, yang penting tauhid itu. Kenapa? Karena itu masa depan antara surga dan neraka. La'allaha an yukhlisaka min hadhihi syabakati wa hiya asyirku billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu, kita semua ya, dari perangkap ini, perangkap yang mematikan ini. Ya, ini apa namanya? Ranjau yang menghancurkan. Wa hiya asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, alladzi qala Allah taala fihi. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kesyirikan ini, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dirinya dipersekutukan. Selain itu Allah mengampuni liman yasha'u, bagi yang Allah kehendaki. Dosa syirik, dosa syirik, kalau pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, enggak bakalan diampuni. Udah pasti neraka itu. Tapi kalau seseorang itu meninggal dunia, dia punya dosa, meskipun banyak, asalkan enggak ada dosa syirik, kalau Allah kehendaki diampuni. langsung begitu. Kalaupun tidak, masuk neraka terlebih dahulu, setelah bersih nanti ma'aluhu ilal jannah, tapi akan masuk surga juga selama dosa syirik dijauhi, masuk surga. Kalau dia punya dosa, ya bisa jadi Allah ampuni langsung, bisa jadi diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Tapi yang menjadi kata kunci di sini, kalau dosa syirik enggak diampuni. Kalau bertaubat, ya, lain lagi. Kalau dia bertaubat, taubatannya taubatan yang nasuha, taubat yang betul-betul dan sungguh-sungguh, ya Allah terima taubatnya. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini, dia melakukan kesyirikan tapi tidak bertaubat, udah enggak bakalan diampuni. Jangan apa berpikir, ah paling-paling juga nanti diampuni. Oh, enggak bisa. Ya. Karena itu sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau selanjutnya, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakarah Allah Ta'ala fi kitab. Nah, untuk memperbaiki pemahaman tauhid kita, ya, supaya pemahaman kita tahu, pemahaman tauhid kita itu bagus, kuat, ya, harus ma'rifati arba'i qawa'id dzakarah Allah Ta'ala fi kitab. Kita harus mempelajari dan memahami empat kaidah berikut ini. Empat kaidah itu semuanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Harus paham empat-empatnya ini. Yang pertama, sudah cukup, sudah malam. Oh, sampai jam 8. Baik. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah anta'lama anna al-kuffara alladziina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Pertama, kita harus tahu orang-orang kafir dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi, mereka pun begitu ya. Mereka pun mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Allah Azza wa Jalla yang mengatur semuanya. Tapi pengakuan dan keyakinan semacam itu belum cukup untuk menjadi alasan mereka diterima sebagai orang Islam. Jadi saya yakin kok Allah itu yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, laut, manusia, hewan, tumbuhan. Saya percaya itu. Ini semua-semua Allah yang ngatur ini. Terus jadi muslim begitu? Oh, belum, belum muslim itu namanya. Belum, belum. Belum. Kalau cuma sekedar meyakini seperti itu dikatakan muslim. Loh, dulu di zaman Rasulullah, orang-orang seperti Anda banyak, tapi mereka tetap saja diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja mereka diajak untuk masuk Islam, begitu maksudnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah azza wajalla, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah. Qul afala tattaqun, katakan ya Muhammad, tanyakan kepada mereka yang ngasih rezeki untuk kalian dari langit dan bumi siapa. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yang memusuhi dan musyrik itu, tanya sama mereka, kalian itu rezeki itu siapa yang ngasih, mau dari hujan dari atas tanah atau dari tanaman-tanaman, dari yang ngasih rezeki kalian apa? Siapa? Jawabannya fasayaqulunallah. Allah. Terus amman yamliku sam'a wal absar? Terus yang ngasih penglihatan, pendengaran itu siapa? Yang ngasih kamu mata, yang ngasih kamu telinga siapa? Tetap orang-orang itu jawabannya Allah. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit? Kemudian yang mengeluarkan dari yang mengeluarkan hidup dari yang mati itu siapa? Yang ngasih kehidupan itu siapa? Fasayaqulunallah, Allah jawabannya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian yang mengeluarkan kematian dari yang hidup, artinya yang menentukan kematian itu siapa? Jawabannya sama, Allah. Wa man yudabbirul amr, yang mengatur semua urusan di alam semesta ini. Jawaban Allah. Faqul afala tattaqun. Sampaikan kepada mereka, kok enggak bertakwa kalian sama Allah? Artinya enggak cukup mau yakin Allah yang ngatur rezeki. Allah yang menciptakan panca indera kita. Allah yang menentukan hidup dan mati. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Itu belum cukup untuk dikategorikan sebagai muslim. Belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Orang-orang dulu pun sama seperti itu. Percaya dan yakin Allah yang ngasih rezeki. Allah yang kasih panca indera, mata, telinga, dan lainnya. Allah yang menentukan hidup. Allah yang menentukan mati. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Tapi tetap saja. Ya, mereka memusuhi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dari surat Al-Quran mengajak-ngajak mereka masuk Islam. Sama. Banyak orang zaman sekarang juga seperti itu kan. Ya. Kalau misalkan dia pakai jimat contohnya. Ya kan? Jimat itu dari apa? Dari batu, dari logam, dari kayu, ya, dari kertas rajah, ya, sampai kemudian apa? Apa saya siap? Apa namanya? Apa Ustaz? Yang ditanam di badan itu apa namanya? Susuk. Susuk birol. Kenapa kok nanyanya sama Ustaz Sihab susuk? Karena Ustaz Sihab dari susukan. Itu nama kecamatan apa desa Ustaz? Ya, desa. Ustaz Sihab dari susukan loh. Nah, makanya nanyanya Ustaz Sihab. Ustaz Sihab itu berasal dari kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Cocok kan Ustaz? Susuk. Itu kan macam-macam itu jimat. Ya. Ketika ditanya, syirik ini Pak. Loh, syirik gimana? Loh ini kenapa dibawa-bawa? Ya supaya rezekinya lancar. Itu maksudnya. Supaya laris dagangannya. Oh itu syirik Pak. Syirik gimana? Oh saya sholat loh. Saya juga berangkat haji loh. Itu syirik gitu Pak. Enggak, saya percaya Allah yang ngasih rezeki kok. Saya percaya itu. Saya yakin banyak sedikitnya rezeki itu Allah yang menentukan. Walaupun saya buat jimat yang banyak, tapi kalau Allah menentukan tidak dapat rezeki, yang tidak dapat rezeki. Itu jawabannya. Padahal dia bawa jimat. Loh, itu fungsinya jimat ini apa? Kaidah yang kedua. Terus fungsinya jimat ini apa? Pokoknya ini bukan syirik. Karena saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul, saya juga sholat. Saya tidak mempersekutukan Allah. Saya yakin rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau saya bawa jimat ini pun, kalau Allah enggak mengizinkan dapat rezeki, yang enggak dapat rezeki, saya yakin itu, Mas. Kaidah yang kedua kita baca. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Nah, ini alasan yang paling klasik mereka seperti itu. Alasan mereka yang paling klasik. Mereka alasannya apa? Oh, kami itu melakukan ini ritual-ritual, kegiatan-kegiatan dan acara-acara itu hanya untuk mencari perantara saja. Ini perantara aja supaya kami bisa lebih dekat. Ya, itu juga kita berharap ada syafaat di sana. Kalau rata-rata dari mereka ya kayak raja itu loh, ya kan? Ya kita kan rakyat jelata. Kalau langsung ketemu sama raja kan susah. Jadi harus lewat perantara, lewat orang, pihak ketiga. Kalau kita langsung ngetuk pintu rumahnya raja diusir nanti. Kamu siapa? Jadi kita pakai organ orang dalam. Ya itu juga. Sama. Padahal tidak sama dan enggak boleh disamakan dalam hal ini. Enggak boleh disamakan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman Tuhan kalian itu ud'uni, berdoalah kalian langsung kepadaku, astajib lakum. Pasti aku kabulkan doa-doamu itu. Ini alasan dari dulu ya klasik. Oh enggak, ini saya yakin kalau yang sedikit. Terus jimat ini apa? Ini untuk sebab aja. Itu bohong. Bohong itu. Kenapa? kita bilang aja, ya sudah nih jimatnya tak ambil. Yo ora iso. Nanti saya gimana? Atau kalau misalkan jimatnya ketinggalan, kok hilang, udah linglung, udah bingung dia. Dan waduh, jimatku ketinggalan ini. Wah, ora laris. Gak laku nanti jualannya. Nah, itu membuktikan bahwa alasan yang dia sampaikan tadi itu cuma omong kosong aja. Kenapa? Hatinya itu sudah terpaut dan terikat dengan benda yang namanya jimat. Ya. Yang berdoa-berdoa di kuburan-kuburan itu juga sama. Ini kita tahu. Yang meninggal ini ya nggak bisa apa-apa, Mas. Oh, juga manusia biasa seperti kita kok tahu. Mereka nggak bisa ngasih makan, nggak bisa kasih rezeki, nggak bisa ngasih jodoh, nggak bisa ngasih kerja. Paham itu kami. Tapi ini cuma jadi perantara mawon, gitu loh. Namung tawassul, ya, patus syafaat. Ah, kita bilang itu alasan dari dulu. Alasan jenengan itu dulu juga sudah disampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah nggak terima alasan itu. Allah berfirman, Badalinul qurbati qauluhu ta'ala firman Allah Azza wa Jal, Walladzina takhazu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liyumarribuna ilallahi zulfa, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Itu tidak. Orang-orang yang dulu menjadikan selain Allah itu sesembahan-sesembahan, mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, enggak. Illal yuqarribuna, tujuan kami itu cuma mereka bisa menjadi perantara supaya kami bisa lebih dekat kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, Allah yang akan menentukan hukum untuk mereka. Fima hum fihi yakhtalifun, yang mereka perselisihkan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah itu tidak memberi petunjuk untuk orang yang berbohong lagi kafir. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una indallah. Alasan dari dulu begitu, kami cuma berharap syafaat aja, perantara. Bukan kami percaya mereka mampu dan bisa, bukan. Allah yang ngasih, Allah yang menentukan. Terus kok gitu? Ya, cuma cari perantara, mohon syafaat aja. Kita bilang, ya itu alasan dari dulu, Mas. Tapi alasan seperti itu, alasan yang Anda sampaikan tadi, enggak diterima sama Allah. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu tidak bisa memberi madharat, enggak mampu ngasih manfaat. Wa yaqulun, alasannya haula'i syufa'a'una indallah, mereka itu ya akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Enggak diterima. Kenapa? Wa syafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatatun. Karena syafaat itu ada dua jenis, Mas. Syafaat yang tertolak dan syafaat yang berlaku. Wa syafa'atul manfiyah maka natutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang bakal tertolak itu ya syafaat yang seperti Anda yakini itu. Syafaat yang diharap dari selain Allah untuk sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan untuk kalian sebelum tiba hari jual beli di sana tidak berlaku. Ikatan cinta tidak bermanfaat. Syafaat juga tertolak. Orang-orang kafir merekalah yang zalim. Ya. Di sini dijelaskan syafaat itu enggak berlaku. Kenapa? Karena syafaat itu dicari dan diharapkan dari selain Allah Azza wa Jalla. Padahal tidak berhak untuk memberikan syafaat. Wa syafa'atul mutabatatu hiya allati tutlabu minallah. Kalau jenengan memang betul-betul ingin syafaat, berharap syafaat, ya, maka carilah syafaat itu dari Allah. سبحانه وتعالى. والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من هو من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. Loh, berarti jenengan mengingkari syafaat? Oh, enggak, saya juga sama-sama percaya syafaat, tapi syafaat itu ada aturannya, ada SOP-nya. Enggak semua bilang oh syafaat ini, oh enggak bisa. Syafaat itu ada aturannya. Yang pertama, syafaatnya siapa? Satu adalah orang yang memang Allah berikan, ya, berikan apa kesempatan dan kehormatan untuk memberikan syafaat. Siapa? Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak semua orang punya hak memberi syafaat, dan hak itu siapa yang memberikan? Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua, yang akan diberi syafaat adalah orang yang ucapan dan perbuatannya diridhoi oleh Allah, yaitu yang bertauhid. Itu pun ba'dal izni, setelah dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin darinya, kecuali dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kaidah yang kedua supaya kita paham tentang tauhid. Ini kalau difahami betul empat kaidah, insya Allah sudah cukuplah untuk paling enggak kuda-kuda dan bertahan gitu aja. Kalau mau menyerang nanti usul talakah sama jurus kasus syubhat dapat. Tapi kalau cuma bertahan, enggak goyah, mau diserang, pukul ini mantep kayak gini, ya kan? Mau dipukul, mau ditendang, mau diapa-apain, insya Allah buat ini cukup dengan qawaidul arba. Tapi kalau sudah mulai membalas, pegang kasus syubhat di tangan kanan, usul talakah di tangan kiri. Nah, kalau mau kekuatan tambahan, kita butauhid, udah selesai. Insya Allah. Tapi kalau cuma sekedar bertahan, biar nggak goyah, tidak terbawa syubhat, apa qawaidul arba ini. Lanjut ya. Selesai kan lah. Karena pertemuan terakhir ini ya. Lanjutkan. Bismillah. Qala rahimallahu wal qaidatul thalithah. Kaidah ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin. Bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dulu berdakwah untuk masyarakat yang beraneka ragam. Lampu nyala berarti. Karena di sana-sana sudah nyala semua ini. Oho. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ya. Minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ahjara wal asjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Jadi yang harus kita ketahui sejarah Islam itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendakwahkan Islam itu yang dihadapi masyarakat waktu itu di Jazirah Arab secara khusus dan masyarakat dunia lebih luas lagi, itu macam-macam orangnya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah mata air, sungai, laut, danau, sumur, itu disembah. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan alam itu yang memberi manfaat. Kita hidup dari alam, kita nggak bisa lepas dari alam. Ayo kita rawat. Tapi sampai seperti itu, memberikan sesaji-sesaji. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Tapi semua bentuk peribadatan tadi semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibeda-bedakan. Oh, kalau yang menyembah patung, batu, berhala, pohon, air, matahari, bulan, sini. Ini yang diperangi. Wah, ini yang disembah siapa? Oh, malaikat. Oh, ini para nabi. Ini orang-orang saleh. Gak apa-apa. Gak seperti itu. Nabi Muhammad memposisikan mereka semua sama. Jadi maksudnya begini, jangan beralasan bahwa beda dong kami di zaman sekarang dengan dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kami kan nggak menyembah patung. Begitu. Nggak ada berhala. Kami nggak menyembah batu, nggak menyembah pohon. Kami itu ini orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini orang-orang baik. Di masa hidupnya dulu, masya Allah ibadahnya. Punya karomah, karomah pokoknya. Jangan samakan. Kita bilang, bukan saya yang menyamakan. Yang menyamakan itu Rasulullah SAW. Dulu, dulu di zaman Rasulullah juga ada orang-orang seperti jenengan. Yang tidak menyembah patung dan tidak menyembah pohon. Tapi meyakini bahwa orang-orang saleh itu bahkan yang sudah meninggal dunia punya kemampuan-kemampuan luar biasa, sesuatu yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah SWT, yang tidak mampu melaksanakannya kecuali Allah SWT. Dalilnya apa? Qala wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah SWT, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka semua sampai tidak ada lagi syirik dan agama hanya untuk Allah. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dalil yang menyatakan bahwa dulu di zaman Nabi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Surat Fussilat ayat 37 artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Jangan sujud ke matahari, jangan sujud kepada bulan. Ada kan? Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa dulu di zaman Nabi ada yang menyembah malaikat. Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, termasuk juga para nabi. Dan Nabi Isa itu tidak pernah memerintahkan dan mengajarkan kepada kalian untuk menyembah malaikat dan nabi sebagai sesembahan. Enggak ada itu. Tapi banyak orang Nasrani itu yang menyembah malaikat-malaikat diagung-agungkan. Wa dalilul anbiya, dalilnya para nabi, itu juga dulu disembah maksud, dan para nabi berlepas diri. Allah berfirman, wa in qala Allahu ya Isa bin Maryam, Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka, hei, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Pada subhanak, Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Maka kunuli an aqula ma laisa li bi haqq. Enggak pantas saya mengucapkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalaupun itu saya katakan, sesungguhnya engkau maha mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini dalil bahwa dulu di zaman Nabi ada juga yang menyembah para nabi. Di sini contohnya Nabi Isa alaihissalam. Wa dalilus salihin, dalilnya orang-orang saleh juga disembah. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka itu yang mereka sembah dan mereka minta doanya itu, mereka sendiri berharap dan mencari wasilah kepada Allah, siapa yang bisa lebih dekat. Mereka berharap rahmat Allah, mereka takut azabnya. Artinya orang-orang saleh yang disembah-sembah itu sudah meninggal dunia, sudah dimakamkan ratusan tahun lamanya, yang diminta apa dari mereka itu keberhasilan dan kesuksesan, yang disebut-sebut namanya, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Mereka orang-orang saleh itu malah berjuang, beribadah, ya, supaya bisa dekat kepada Allah, berharap rahmatnya, takut azabnya. Kok malah disembah? Qala wa dalil al-ahjari wal-asjar, dalil yang menyebutkan bahwa batu dan pohon itu disembah. Firman Allah, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Beritahukan kepadaku tentang Lata, Uzza, dan Manat. Itu yang ketiga. Ya. Lata itu kan batu. Ya. Batu disembah, diagung-agungkan. Lata itu sama juga. Ya. Bentuknya adalah batu, kemudian dibangun kuburan di sana. Sementara Uzza itu pohon. Beberapa pohon yang dikeramatkan. Ini batu, Lata itu batu, Uzza itu batu, Manat itu pohon. Itu sesembahan dan berhala-berhala zaman dulu. Qala wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Demikian juga hadits Abi Waqid Al-Laitsi, beliau bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami ikut berangkat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain perang. Wa nahnu hudatsu ahdin bi kufrin. Kami baru saja meninggalkan kekafiran, baru masuk Islam maksudnya. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Orang musyrik itu punya pohon besar, pohon sidr namanya. Yaqufuna indaha, biasa mereka buat acara-acara di sekitar pohon itu, di bawah tirakat, kumpul, ngalap berkah. Wayanutuna biha aslihatahum. Senjata-senjata itu digantungkan di dahan-dahan, berharap berkah. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon itu biasa disebut Zatu Anwat. Famararna bi sidratin, dalam perjalanan menuju Hunain, kami lihat ada pohon sidr besar sekali. Faqulna ya Rasulullah, kami bilang wahai Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Rasulullah, buatkan kami juga pohon Zatu Anwat lah, seperti orang-orang musyrik itu juga punya pohon Zatu Anwat. Kemudian oleh Nabi alaihi salatu wasallam diingkari dengan keras. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang musyrik juga menyembah dan mengagung-agungkan, mengkerabatkan pohon. Dan semua itu, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab tadi, yang diperkuat dengan firman Allah Azza wa Jal, semua disikapi sama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan alasan bahwa kami tidak mau disamakan dengan orang musyrik di zaman Nabi. Kami beda. Bilang sama, beda, sama, beda. Bedanya apa? Kalau kami kan nggak menyembah patung, kami nggak menyembah berhala. Di zaman Nabi dulu, orang musyrik itu bukan cuma menyembah patung, bukan menyembah berhala. Di zaman Nabi, orang musyrik itu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah orang soleh, sama. Masa yang sebutkan dalil-dalil tadi. Yang terakhir, al-qaidah rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Bahwa orang-orang musyrik di zaman sekarang, zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apalagi sekarang, itu lebih parah kesyirikannya minal awwalin dibandingkan orang-orang musyrik zaman dulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fi raha wa yuflisuna fi syiddah. Orang-orang musyrik zaman dulu melakukan kesyirikan itu kalau sedang senang, susah, kembali lagi ingat Allah, ikhlas. Wa musyrikul zamanina syirkuhum da'imun fil raha'i wa syiddah. Tapi zaman sekarang orang musyrik itu mau senang mau susah tetap syirik. Tambah susah tambah syirik. Kalau zaman dulu susah, kesyirikan ditinggalkan, ibadah menyebut doa hanya untuk Allah saja. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, fa idza raqibu fil fulki, kalau mereka sudah naik kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Wah, berharap doanya, mintanya sama Allah ikhlas banget. Ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi kalau udah apa? Kembali ke daratan, udah selamat, idza hum yusyrikun, kembali lagi melakukan kesyirikan. Kalau zaman sekarang, zaman dulu juga dari zamannya Syekh Muhammad bin Abdullah dan sekarang, itu orang musyrik kalau udah naik kapal udah ini yang disebut udah, wahai bulan, wahai sunan ini, wahai sunan itu, wahai kiai A, wahai kiai B. Padahal tambah kenceng lagi nyebutnya. Yani, kalau apa keumuman orang Jawa ini panggil itu sudah Sunan Kalijogo sudah. Yani, kalau udah susah, Duh Gusti Sunan Kalijogo, tulungi kula ya Gusti. Yang disebut Sunan Kalijogonya. Yani, nama orang yang disebut. Zaman dulu orang musyrik itu kalau sudah dalam keadaan susah, yang disebut hanya nama Allah Azza wa Jalla. Nah itu empat kaidah yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita, paling tidak sebagai kuda-kuda atau apa pertahanan yang kuat untuk membentengi kita dari berbagai macam syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Ini kita apa statusnya selesai ya. Al-Qawaidul Arba. Karena memang saya meniatkan ini pertemuan terakhir gitu ya. Pertemuan terakhir sekaligus saya pamitan juga. Ya, mudah-mudahan lancar semua. Insya Allah dalam waktu tidak berapa lama saya ingin berangkat belajar lagi. Insya Allah belajarnya di Madinah, di kota Nabi. Insya Allah ta'ala. Karena ilmu itu tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Ya. Semakin kita melangkah jauh, berarti bekal ilmunya harus semakin ditambah. Ya. Harus semakin ditambah. Bukan kemudian tambah tua, terus cukuplah, segini-gini, wae. Ya jangan begitulah. Ya karena beban kehidupan itu tambah banyak. Ya kan kita semakin tua semakin menjadi panutan mau tidak mau itu. Mau tidak mau jadi panutan, panutan anaknya, panutan menantunya, panutan cucunya, panutan di keluarga. Dulu masih muda bukan siapa-siapa, tapi setelah semakin menua di tengah-tengah keluarga akhirnya dijadikan panutan, kan? Kan itu Shihab yang ngoba, Shihab. Ya dulu waktu masih muda ya Pak Shihab enggak kepake. Tetap ikut bapak. Jadi bapak tambah sepuh, yang saya siap juga tambah tua, udah tonggo-tonggo, siap, siap, siap. Nah itu menuntut kita untuk semakin semangat menambah ilmu, gitu ya. Semakin menambah ilmu sehingga apa memang malam ini saya yang menghubungi Mas Abu Baros, mana kalau Sabtu malam Ahad kita taklim apa pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir gitu. Disetujui ternyata, memang beliau setuju biar malam ini terakhir. Itu yang buat pengumuman jenengan juga. Insya Allah begitu, mohon doanya, ya mohon apa restunya, jangan didoakan muka-muka rasido, jangan. Oh itu egois kayak gitu, gitu ya. Ya mudah-mudahan apa semangat, mudah-mudahan istiqomah, gitu kan? Karena sekali lagi menuntut ilmu itu sampai mati. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.